السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد. Sahabat Muslim dan Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita akan insya Allah melanjutkan pembahasan kita pada kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, karya dari Ibnu Al-Qayyim Qadi Al-Qudat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang fenomena berbagai akibat dan dampak negatif dari perbuatan maksiat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada akhir pertemuan yang lalu, kita masuk pada poin yang ke-20 ya. Tapi satu poin ini memuat banyak ya, banyak cakupan pembahasan, karena di sini berkaitan dengan laknat Allah. Bahwasanya orang yang melakukan perbuatan maksiat berarti terkena laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa kata al-la'nah diddur rahmah. Laknat itu adalah lawan kata dari rahmat. Orang yang mendapatkan laknat berarti dicampakkan, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak orang berbuat dosa dan kemaksiatan, semakin jauh jarak antara dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari rahmat Allah berarti juga jauh dari doa para malaikat. Ya. Jauh dari rahmat Allah berarti juga jauh dari doa binatang-binatang, istighfar binatang-binatang yang lazim diberikan kepada orang-orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, dan mengamalkan ilmunya. Nah, konteks dilaknat atau terkena laknat ini pada hakikatnya berlaku pada setiap perbuatan dosa. Ya. Tetapi ada beberapa dosa yang memang disebutkan secara langsung kalimat dilaknat, atau Allah melaknatnya, atau Nabi melaknatnya, atau disungkapan yang bukan laknat tetapi dalam makna yang sama atau dalam makna yang setara. Nah, ini menunjukkan bahwa dosa-dosa tersebut masuk kategori perbuatan dosa-dosa besar. Oleh sebab itu para ulama sering menyebutkan bahwa dosa-dosa besar itu sulit untuk dihitung jumlahnya, karena pertama para ulama juga berbeda pendapat tentang jumlahnya. Tapi kategori yang banyak disepakati oleh umumnya ulama itu adalah setiap perbuatan dosa yang lahu haddun fid dunia, di dunia bisa diancam dengan hukuman, atau alaihi wa'idun fil akhirah, mendapatkan ancaman di akhirat, atau fihi kalimat ghadab aw la'nah aw nahwihuma, atau di situ ada ancaman seperti Allah marah, Allah murka, Allah melaknatnya, Allah mengecamnya, Allah tidak akan berbicara dengannya. Ini tanda-tanda bahwa perbuatan tersebut masuk kategori dosa besar. Ini di luar yang pernah kita bahas bahwa setiap perbuatan dosa sekecil apapun bisa berpotensi menjadi dosa besar. Ya. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah yang memang secara muasal dia itu termasuk kategori dosa besar. Nah, di antaranya yang ada kalimat-kalimat laknat. Oleh sebab itu banyak sekali perbuatan yang dilaknat oleh Allah atau Rasulnya yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Pada pertemuan yang lalu sudah disebutkan di antaranya orang yang menato atau meminta ditato, yaitu dengan tato yang sebenarnya, yaitu yang ditusukkan dengan jarum kemudian dimasukkan warna ya, sehingga bisa bertahan dalam waktu yang lama, bahkan tidak bisa hilang sama sekali. Itu disebut dengan washimah dan mustausimah. Kemudian yang menyambungkan rambut, yang meminta disambungkan rambut, yang mengikir gigi atau mempercantik gigi demi kecantikan semata, ya, bukan dalam dalam upaya untuk memperbaiki yang rusak, bukan, tetapi untuk memperindah dan mempercantik, mengerik sebagian rambut di wajah seperti alis, ya, mencabut bulu mata dan sejenisnya, dan berbagai hal yang sejenis, ya, yughayyiruna khalaqallah, itu dilaknat dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Kemudian kita juga sudah membahas kemarin tentang orang yang memakan riba, yang memberikan riba, yang menjadi perantara, yang menjadi juru tulis dari transaksi riba, maupun orang-orang yang menjadi saksi dari transaksi-transaksi riba tersebut. Itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmatnya. Nah, kemudian perbuatan lain yang dilaknat adalah al-muhallil wal-muhallalu lahu. Al-muhallilu dan al-muhallalu lahu. Yang dimaksud dengan muhallil dan muhallalahu, muhallil itu seorang laki-laki yang menikahi wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya. Ya. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Di dalam Al-Quran dikatakan ketika seorang laki-laki menalak istrinya tiga kali talak, ya. Ya, tiga kali talak dalam waktu yang terpisah, artinya sudah ditalak satu, kemudian dirujuk kembali, talak dua, rujuk kembali, kemudian talak tiga, maka pada saat itu istrinya sudah haram bagi dirinya, kecuali ketika istri tersebut misalnya menikah dengan orang lain dan terjadi perceraian, lalu kemudian ingin kembali kepada dia, maka dia boleh menikahi istrinya. Nah, muhalil adalah orang yang menikahi, ya, menikahi seorang wanita yang sudah ditalak tiga, tapi bukan dengan nikah sungguhan, ya, dengan tujuan untuk diceraikan kembali agar si wanita halal dinikahi oleh lelaki yang menjadi suaminya terdahulu. Nah, ini perbuatan yang diharamkan karena nikah itu batil, tidak sah. Karena ketika nikah itu tidak sah, maka dia haram. Ya. Dan nikah wanita itu dengan suami yang pertamanya juga menjadi nikah yang batil. Karena pada hakikatnya dia belum halal bagi laki-laki itu. Jadi ini sangat jelek sekali, ya, perbuatan ini jelek sekali. Makanya dalam hadis dikatakan la'anallahu al-muhallila wal-muhallala lahu. Orang yang menikahinya, kemudian yang meminta wanita itu untuk menikahi lelaki tersebut, itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi memberikan satu perumpamaan dalam sebuah hadis. Ala ukhbirukum, maukah kalian aku kabarkan at-taisa al-musta'ar, tentang kasus seekor kambing yang dipinjamkan. At-taisa al-musta'ar ini kambing yang dipinjamkan, maksudnya ada jenis kambing atau binatang sejenis, tidak harus kambing, yang digunakan oleh seseorang hanya untuk menghamili, ya, menghamili ternak miliknya. Jadi minjem kambing orang lain yang jantan, kemudian untuk menghamili kambing-kambing betinanya, kemudian setelah itu dikembalikan lagi. Ya, beliau tidak berbicara, Rasulullah tidak berbicara tentang hukum ini, ya, karena ini kasus yang berbeda. Cuman ini dijadikan sebagai perumpamaan, ya, betapa jeleknya nasib kambing ini yang hanya dijadikan sebagai sarana untuk menghamili kambing lain, ya, ya, yang itu bukan milik tuannya, ya, dia juga nggak dapat manfaat apa-apa dari penghamilan tersebut. Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, kami mau mendengar apa yang dimaksud dengan kambing yang dipinjamkan tadi. Beliau menjawab, ya, yang dimaksud di sini adalah al-muhallil, orang yang menjadi penghalal bagi wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya. La'anallahu al-muhallil wal-muhallalahu, karena Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Jadi ketika seorang wanita itu sudah ditalak tiga, dia haram untuk kembali kepada suaminya tadi, kecuali ketika terjadi pernikahan yang benar-benar sah, ya, pernikahan sungguhan. Tapi kemudian karena takdir Allah mereka gak cocok, atau karena suatu hal akhirnya bercerai lagi, baru dia menjadi halal. Nah, ini tidak berlaku bagi nikah yang tidak sah, seperti nikah tahlil ini. atau nikah lain yang bukan tahlil tapi juga enggak sah, yaitu nikahul mut'ah yang diamalkan oleh orang-orang Rafidah, oleh Syiah Rafidah. Ya. Nikah kontrak, ya, nikah dengan catatan waktu tertentu. Misalnya saya nikahi kamu selama 2 bulan, ya. Saya nikahi kamu selama 3 bulan. Ini nikah kontrak, ya. Yang disebut dengan nikah mut'ah. Ya. Tetapi kalau seandainya seseorang misalnya mengatakan saya akan nikahi kamu, tapi kalau kamu berbuat begini maka semua akan saya ceraikan. Saya akan nikahi kamu, ya, atau si wanita yang mengatakan begini, kamu boleh menikahi saya, tapi kalau dalam waktu sekian kamu tidak bisa melakukan ini maka kamu harus menceraikan saya. Maka ini bukan termasuk nikah mut'ah. Ya. Karena ini disebut dengan ta'liq, ya. Seseorang, kamu boleh nikahi saya, tapi kalau suatu saat kamu melakukan ini, misalnya melakukan perbuatan ini atau perbuatan itu, atau tidak bisa melakukan ini dan tidak bisa melakukan itu, ya, dan dalam 2 tahun misalnya kamu tidak bisa beri saya anak, atau diantara kita tidak dikaruniai anak secara sah, maka kamu harus menceraikan saya. Maka ini menjadi ta'liq. Seandainya laki-laki itu menerima, maka dia harus menceraikan pada waktunya, ya, ketika itu terjadi maka dia menceraikan. Seandainya dia tidak menceraikan, ya tidak terjadi perceraian, tapi laki-laki itu berdosa karena mengingkari janji. Tapi kemudian ketika terjadi, gimana nih, saya ceraikan atau tidak, lalu terjadi kesepakatan, kalau begitu saya buanglah ucapan saya, ya, saya tarik persyaratan saya, kamu nggak usah menceraikan saya, maka tidak terjadi. Nah, karena yang seperti itu adalah ta'liq, yang tidak berhubungan dengan pembatasan pernikahan, yakni secara waktu. Nah, kalau dalam waktu 2 tahun saya akan nikahi kamu, dalam waktu 2 tahun kita cerai, maka itu termasuk nikah mut'ah. Nikah ini tidak sah. Karena nikah ini tidak sah, maka wanita yang kemudian diceraikan itu tidak bisa lagi kembali kepada suaminya dengan nikah tersebut. Ya. Jadi al-muhallal dan muhallal lahu itu termasuk mirip dengan konteks tersebut, ya, cuman berbeda kasus, ya. Kalau ini adalah tahlil, kalau itu adalah mut'ah. Kemudian yang lainnya adalah la'an as-sariq, Allah juga melaknat orang yang mencuri. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan la'anallahu as-sariq yasriqul bayadhata fatuqta'u yaduh. Allah itu melaknat orang yang mencuri, hanya mencuri sebatas seharga satu buah helm besi, satu buah penutup kepala besi. Itu yang biasa digunakan untuk berperang pada waktu itu, bukan helm untuk berkendaraan seperti di zaman sekarang, ya. Yang harganya sekitar 3 dinar, ya. Mungkin sekitar 750 ribuan. 700 antara 700 sampai 750 ribu di masa sekarang. Kira-kira seperti itu. Celakalah, ya, dilaknatlah orang yang, Allah melaknat orang yang mencuri, hanya mencuri sebatas baydah, harga baydah, kemudian dipotong tangannya. Nah, baydah ini di dalam kitab-kitab fikih itu dijadikan sebagai standar harga terendah yang dicuri seseorang, yang seseorang dipotong tangannya. Nanti ada persyaratan lain selain daripada harga, bahwa harta yang dicuri itu harus makhzun, harus di tempat yang dijaga. Bukan misalnya berada di pinggir jalan, ya, dibiarkan di tempat terbuka, orang bisa ngambil begitu mudahnya. Kalau itu diambil meskipun harganya seharga baydah, seharga helm besi tadi, tidak dipotong tangannya. Tapi kalau dia di tempat yang dijaga, ya, apapun bentuk penjagaan itu, entah itu di bank, entah itu di rekening misalnya, di jebol, atau di dalam rumah, kemudian seseorang masuk, mencongkel pintu, dan lain sebagainya, nah, harganya seharga minimal, seharga 3 dirham sebuah helm besi, maka dipotong tangannya. Ya, tentunya dalam pembahasan ini para ulama berbicara panjang lebar, ya. Ada yang mengatakan bahwa hukum mutlak potong tangan itu sudah mansukh, ya, tapi yang benar bahwa hukum itu tetap berlaku. Cuman keberlakuannya itu juga ditinjau dari berbagai sisi, ya. Bukan hanya dengan 2 syarat ini saja, harga dan kemudian barang terjaga, tapi ada syarat-syarat lain. Misalnya bahwa itu terjadi di negara Islam di mana kewajiban zakat itu sudah diberlakukan, pemungutan zakat sudah diberlakukan, hak-hak orang-orang miskin sudah diperhatikan, ya, oleh orang-orang kaya. Apabila itu belum terjadi, maka hukum potong tangan bisa dihindari, bisa dihilangkan, atau bisa ditiadakan sementara waktu. Ketika banyak orang-orang miskin itu yang terzalimi, yang tidak yang tidak terperhatikan, zakat-zakat banyak yang enggak diserahkan dan lain sebagainya. Pada konteks seperti itu, ada kondisi-kondisi di mana orang kadang-kadang mencuri karena terpaksa dan lain sebagainya, seperti yang terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada satu masa. Akhirnya pada saat itu hukum potong tangan tidak diberlakukan. Ya, jadi ini hal-hal yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi yang dimaksud di sini adalah begini. Allah melaknat orang yang mencuri. Ketika dia mencuri, hanya batas terendah tangannya dipotong. Gara-gara itu tangannya dipotong, kan sangat tidak imbang gitu loh. Kenapa dia merelakan tangannya untuk dipotong? Nah, dengan hukum Islam, hanya dengan mencuri yang sebatas itu. Ya, batas terendah, ya, batas terendah seseorang bisa dipotong tangannya, kan sangat memalukan sekali begitu. Jadi itu makanya disebutkan kata la'ana, Allah itu melaknat. Jadi para ulama menjelaskan tentang hukum potong tangan ini dengan berbagai macam hal sebenarnya, ya, tidak sesederhana yang kita gambarkan. Potong tangan ini untuk menimbulkan efek jera, ya. Karena yang berbahaya dari seorang maling itu tangannya. Ya, ketika dia mencuri, benda yang itu dijadikan sebagai alat utama untuk mencuri dipotong. Makanya kalau tangan kanan dipotong, kok masih mencuri juga? Berarti jiwa mencuri ini nggak hilang juga. Bayangin, dari potong tangannya nggak kapok, potong tangan kirinya lagi. Masih juga dia mencuri, potong kaki kanannya. Mencuri juga, potong kaki kirinya. Ya. Kalau udah juga, jangan potong lehernya ya. Nggak ada syariat potong leher, karena tapi bisa diberikan hukuman-hukuman lain. Itu bisa terjadi, bisa. Ya. Jadi kalau soal nggak punya tangan kanan dan tangan kiri, itu di satu tempat saya pernah tinggal, saya nggak akan sebutkan di mana. Terjadi pencurian gitu. Kemudian saat itu kita melakukan ronda dan akhirnya kita tangkap pencurinya. Pas dia sedang mencuri dan kita sama sekali nggak menyangka ya. Ya, dia nyuri barang-barang itu ngambil pakai mulutnya, ya, dikekap sama dadanya, karena dua tangannya udah nggak ada. Memang dasarnya udah nggak punya dua tangan. Dan bukan karena dipotong ya, karena kita di sini tidak berlakukan hukum Islam dengan potong tangan ya. Ya, dia memang sudah sejak lama, mungkin sejak kecil, mungkin sejak lahir kita nggak tahu ya, udah nggak punya tangan, kiri kan. Tapi kerjanya mencuri dan itu bukan sekali, karena sudah terjadi pencurian yang banyak dalam jumlah yang besar ya. Bayangkan satu orang ini bisa kehilangan banyak, dan ini yang dicuri banyak orang dan nggak tanggung-tanggung itu dilakukan di berbagai tempat di sekitar desa tersebut, sehingga akhirnya pada saat itu ketangkap. Dan ketika ketangkap kita itu antara kasihan dengan marah gitu ya. Ya sudah kondisi seperti itu kok bisa mencuri. Maka apa yang ditegaskan di dalam Islam ini sebagai pembentukan efek jera ya. Bahkan kadang-kadang orang sudah diperlakukan begitu saja masih nggak jera juga. Sudah hilang satu tangannya kok bisa mencuri dengan tangan kirinya. Dipotong tangan kirinya masih juga mencuri. So, kalau jiwa mencuri sudah tertanam di dalam jiwa ya, memang kadang-kadang hukuman yang seberat itu pun masih belum memberikan dirinya efek jera. Jadi makanya hukum tangan itu di dalam Islam menjadi sebuah solusi ya, minimal untuk meminimalisir ya kemungkinan orang-orang itu dengan sembarangan mencuri gitu. Karena orang pasti umumnya akan menghormati tangan ya, kehilangan jari saja kita mau mengganti dengan sekian juta ya. Ya, jangan dipotonglah ujung jari saya ini ya. Saya akan bayar dengan 10 sampai 15 juta misalnya. Bahkan mungkin ratusan juta hanya untuk satu buah jari ya. Kita mau membayar dengan harga yang mahal, mengorbankan banyak hal hanya untuk menyelamatkan satu jari. Bagaimana lagi dengan tangan? Ya, jadi orang yang tidak menghargai dengan melakukan pencurian itu sangat luar biasa sekali ya, keterlaluannya, sikapnya. Kemudian selanjutnya, peminum khamar. Dalam hadis dikatakan, la'anallahu al-khamra wa syaribahu, Allah melaknat khamar dan peminumnya. Wa saqiyahu, orang yang memberi minum khamar. Wa ba'i'ahu, orang yang menjualnya. Ya, wa asirahu, orang yang memerahnya. Wa mu'tasir, orang yang meminta diperaskan. Kemudian wa hamiluhu, orang yang membawanya. Wal mahmul ilaihi, orang yang diantarkan kepadanya. Ya, wa mushtariyahu, dan orang yang membelinya. Jadi semua orang yang bergerak di wilayah penyebaran narkoba, ya, miras, santika, ya, itu semuanya masuk dalam golongan orang-orang yang dilaknat. Karena khamar, minuman keras, ya, narkoba, ini sungguh berat, ya, sudah apa namanya akibat yang bisa ditimbulkan karenanya. Karena ini merupakan roksu az-zunub, salah satu di antara biang dosa. Dia satu dosa, tapi bisa mengakibatkan banyak dosa-dosa yang lain. Karena kalau sudah ada minuman keras, itu akan ada di situ hal-hal yang lain. Karena ada perjudian, akan ada pelacuran, dan macam-macam. Dan ketika orang sudah mabuk, dia bisa melakukan apa saja yang tidak akan dilakukannya dalam kondisi sadar. Jadi makanya khamar ini sangat dilaknat, ya. Jadi kalau orang-orang di luar Islam pun, ya, sepenuhnya secara normal mereka memerangi peredaran minuman keras dan narkoba ini, maka kita di dalam Islam tentunya lebih keras lagi dalam menyikapinya. Ya, jadi kalau menurut aturan hukum Islam yang sesungguhnya, itu semua pedagang kecil, pedagang besar, ya, juru antarnya, segala macam itu semuanya masuk dalam kategori orang-orang yang dilaknat. Jadi mereka semua bisa kena hukuman. Ya. Peminum khamar bisa dihukum, penjual khamar bisa dihukum, ya. Pengantarnya bisa dihukum dan lain sebagainya. Kemudian yang lainnya, man la'ana wala'ana man ghayyara manaral ardi wa hi a'lamuha wa hududuha. Demikian juga Allah melaknat orang yang mengubah tanda-tanda jalan. Ya, manaral ardi pada waktu itu lebih dikenal dengan istilah pembatas tempat sebenarnya. Ya, bukan, tapi sebagian ulama juga mengatakan hudat yuhtada biha. Jadi ada dua jenis, ya. Paling tidak ada dua jenis yang dikenal oleh masyarakat Arab dari manaral ardi. Pertama, untuk membatasi, ini yang terbanyak digunakan, ya, untuk membatasi tanah seseorang dengan tanah yang lain, wilayah seseorang dengan wilayah yang lain, ya. Ini wilayah, ketika tanda itu dihilangkan, maka akhirnya jadi runyam akibatnya, tidak jelas lagi mana yang merupakan milik saya dan milik orang lain. Ini kan bahaya sekali. Dan yang kedua, hudat, ya, tempat-tempat yang dijadikan sebagai petunjuk jalan, ya, ke kiri, ke kanan, ada ini, ada jurang, dan lain sebagainya. Itu petunjuk-petunjuk jalan. Kalau sekarang seperti rambu-rambu lalu lintas, ya, nah, itu bisa menyerupai meskipun tidak sama sekali. Ya, ada sebagian rambu yang sifatnya lebih sepele, ya, hanya menunjukkan misalnya ada tempat ini, tempat itu, tempat makan, itu lebih sepele. Ya, bukan berarti nggak penting, tapi itu lebih sepele. Tapi yang berbahaya di sini banyak terjadi kecelakaan. Di sana ada jurang, ya, ini hal-hal yang berbahaya. Tentu itu lebih besar kategorinya. Nah, tetapi yang jelas di sini Allah melaknat. Man ghayyara manaral ardi, orang-orang yang mengubah, ya, petunjuk-petunjuk jalan atau tanda-tanda yang menunjukkan ini dilarang, ya. Ada sebagian di antara masyarakat awam bertanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, apakah termasuk di antaranya itu meruntuhkan gunung, bukit dan lain sebagainya, hutan dan lain sebagainya untuk dibuat jalan misalnya, apakah itu termasuk mengubah, ya. Beliau menjawab tidak. Karena yang dimaksud dengan mengubah di sini adalah benda-benda, sesuatu yang digunakan untuk petunjuk kepemilikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menunjukkan arah-arah jalan, ya, itu yang diubah. Kalau itu yang diubah, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau bukit diruntuhkan dan lain sebagainya untuk dibuat jalan-jalan yang bermanfaat bagi kaum muslimin, maka itu tidak menjadi persoalan. Kemudian yang lainnya adalah man la'ana, la'ana man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat bapaknya sendiri atau orang tuanya sendiri. Nah, jadi ini sebenarnya satu hadis, ya, dengan ini dari hadis Ali bin Abi Thalib, makanya ada beberapa laknat yang digabungkan jadi satu, ya. Meskipun disebutkan secara terpisah di sini. Ini dari hadis Ali bin Abi Thalib, ya. Suatu saat Ali bin Abi Thalib ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Amirul Mu'minin, ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru ilaik. Wahai Amirul Mu'minin, saat itu Ali sudah menjadi khalifah. Apa hal rahasia yang disampaikan Nabi kepada kamu? Faghadiba Ali, Ali marah. Ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru ilayya wa yaktumun nas. Tidak pernah Nabi itu menyampaikan sesuatu yang rahasia bagi saya yang tidak diberi ketahuan kepada orang lain. Enggak pernah, ya. Jadi semua yang disampaikan Nabi adalah hadis-hadis yang memang untuk disampaikan kepada orang banyak. Wa in illa annahu sallallahu alaihi wasallam haddatsani bi arba. Hanya saja Nabi pernah menyampaikan kepada aku hadis tentang 4 orang. Ya. Apa itu wahai Amirul Mukminin? Beliau menjawab, la'anallahu man la'ana walidahu. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Disebut di sini lafalnya walidahu. Nah, itu berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Jadi bapak maupun ibu. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Kemudian man dzabaha li ghairillah. Kemudian orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Kemudian man ahdatha man awa muhdisan. Kemudian orang yang awa muhdisan ini melindungi pelaku bid'ah. Awa muhdisan. Tapi para ulama menjelaskan bahwa muhdasat yang dimaksud di sini termasuk juga perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi tidak harus perbuatan bid'ah. Artinya orang yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan kebid'ahan atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Ini termasuk yang dilaknat oleh Allah. Kemudian yang lain adalah man wasamadabah, ya, orang yang mencoreng-coreng, bukan mencoreng ya, tapi memberikan tanda di wajah binatang dengan menggunakan pisau dan benda tajam, ya, digores gitu ya, digores bukan dicoreng ya, digores dengan pisau dan atau benda tajam yang lainnya untuk menandakan itu milik dia, itu disebut dengan wasama, ya. Jadi ini orang-orang yang dilaknat diantaranya, ya. Salah satunya orang yang melaknat orang tuanya sendiri, yang mengecam, melaknat, menyumpah-nyumpahi orang tuanya sendiri, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga melaknat orang ini. Kemudian orang yang menyembelih untuk selain Allah, ini juga dilaknat. Kemudian orang yang memberikan perlindungan bagi pelaku-pelaku dosa besar, juga orang yang menggores-gores wajah binatang, ya, karena binatang tersebut mau ditandai sebagai milik dia. Atau untuk tujuan-tujuan yang lain, mungkin bukan milik dia, tapi itu ditandai sebagai binatang yang akan dijual. Ini akan dijual, yang ini nggak dijual. Tapi digores sama dia dengan benda tajam di wajahnya. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya, la'ana man ittakhadha shay'an fihi ruh gharadan yarmihi bis-sihan. Orang yang berburu, tapi bukan untuk dimakan. Tetapi hanya untuk latihan, hanya untuk bersenang-senang. Ya, jadi berburu apa saja? Nah, itu banyak hadisnya, la tattakhidhu syai'an fihi ruh gharada. Jangan kalian jadikan, ya, binatang itu sebagai target buruan kalian, ya. Kalau itu hanya untuk bersenang-senang saja, hanya untuk berburu-buru saja. Kecuali kalau memang untuk dijadikan sebagai makanan, berburu hewan, kemudian setelah itu dia baca bismillah, lalu diburu, dipanah, ketika mati, maka hewan itu sudah menjadi halal karena sudah dibacakan bismillah. Kalau ini diperbolehkan, tapi kalau hanya untuk bermain-main tidak diperbolehkan. Jadi banyak disebutkan riwayat-riwayat disebutkan di antaranya lafaz laknat, ya, bahwa la'na Nabi melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut, ya. Yaitu yang menjadikan binatang-binatang sebagai target buruan hanya untuk bermain-main, ujuk kepintaran. Kalau di zaman sekarang mungkin dijadikan sebagai tayangan, ya, dalam hiburan tertentu. Yang dikomersialkan untuk menunjukkan kemahiran dalam berburu, biarpun itu ikan di lautan, ikan diburu, setelah itu setelah dapat dilepaskan lagi dalam keadaan sudah terluka, ini tidak diperbolehkan. Ya. Orang-orang yang seperti itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang lainnya adalah la'anallahul mukhannathina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Allah melaknat laki-laki banci yang menyerupai perempuan, perempuan banci yang menyerupai laki-laki. Jadi mereka yang memelihara kecenderungan tersebut, memupuk kecenderungan yang ada pada dirinya, ya. Kemudian akhirnya dia mengubah dirinya seolah-olah seperti lawan jenisnya gitu. Laki-laki jadi seperti perempuan, perempuan menjadi seperti laki-laki. Jadi bahkan Nabi mengatakan, ya, ketika memberitahu kaum muslimin waktu mereka mau masuk ke kota yang bernama Taif, ketahuilah di sini ada fulanah bintu fulan yang dia seorang banci, jauhi dia, hindari dia. beliau mengatakan kepada istri-istri beliau, jangan biarkan orang ini menemui kalian, ya. Jadi dia perempuan yang menyerupai laki-laki, bukan laki-laki menyerupai perempuan, tapi perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, jangan kalian biarkan dia masuk. Dia memang perempuan, tapi dia berlaku seperti laki-laki. Nah, Nabi bahkan dalam banyak hadis menyebutkan akhrijuhum min buyutikum, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Jadi Islam memberikan batas yang tegas, ya, terhadap orang-orang seperti ini. Orang-orang yang memiliki kecenderungan-kecenderungan semacam ini hanya dua pilihan, ya. Mereka menjauhi kehidupan orang masyarakat banyak, atau mereka bersedia untuk diterapi. Ya, dua pilihan. Jika mereka bersedia untuk diterapi, mereka akan diterapi. Diterapi, dipertobatkan sampai mereka kembali kepada asalnya. Ya. Kalau dia laki-laki, kembali menjadi laki-laki. Kalau perempuan, kembali menjadi perempuan. Nah, jadi antara dua, dijauhkan dari kehidupan masyarakat karena berbahaya. Atau ya, mereka dipertobatkan, diterapi. Jadi tidak boleh dibiarkan itu berkembang sehingga seseorang menjadi yang bukan dirinya secara jenis kelamin. Ya, itu sangat dikecam dalam Islam. Al-mukhannatsin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Ini yang menyembelih tadi sudah disebutkan, ya, man ahdatsa muhdatsan juga sudah. Wala ana al-musawwirin. Allah Subhanahu wa taala juga melaknat orang-orang yang musawwirin, para pelukis yang melukis makhluk-makhluk bernyawa. Ya, melukis manusia, binatang, makhluk-makhluk bernyawa. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, saya ini seorang pelukis, gimana? In kunta la budda fa'ilan, kalau kamu mau, ya, faswir syajarah, ya. Maka gambar saja pepohonan dan sejenisnya. Jadi jangan makhluk-makhluk yang bernyawa, ya. Bukan makhluk hidup, ya, tapi makhluk yang bernyawa. Kalau hidup, pohon-pohonan juga hidup. Tapi makhluk bernyawa seperti manusia, binatang, dan sejenisnya. Sahabat muslim dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang larangan taswir ini banyak disebutkan dalam hadis, bahkan di akhir nanti diancam, ya, orang-orang yang telah melukis makhluk-makhluk bernyawa tadi, ahyu ma khalaqtum, silakan kalian hidupkan apa yang telah kalian buat. Mereka enggak sanggup, maka akhirnya mereka diazab, ya. Jadi ada ancaman-ancaman keras terhadap orang-orang yang melakukan itu. Nah, kemudian dulu para ulama berbeda pendapat, ya, apakah foto itu masuk kategori atau tidak. Ya, pendapat Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Ats-Tsamin dan dalam beberapa syarit, ya, ucapan beliau secara nyata menyebutkan bahwa itu bukan, sama sekali bukan. Bahwa foto itu berbeda sama sekali dengan lukisan, ya, tidak dapat dikiaskan sama sekali, ya. Karena yang satu betul-betul seorang itu membuat dengan tangannya, yang ini hanya dengan memindahkan satu momentum ke momentum yang lain. Dan salah satu di antara hujah Syaikhul yang kuat, ya, karena sebagian ulama menyatakan haram foto tapi memperbolehkan video. Beliau mengatakan seharusnya kalau orang yang mengharamkan foto berarti juga mengharamkan video. Nah, karena video itu bahkan lebih daripada foto. Bukan sekedar gambar, bahkan bergerak. Itu yang satu. Yang kedua, kata beliau, ya, beliau berkonsultasi dengan para ahlinya. Antara video dengan foto, ya, itu cuma bisa dibedakan dibedakan dengan bergerak dengan tidak bergerak saja, kan. Tetapi setiap video bisa dibuat menjadi stack picture namanya. Stack picture itu ketika dihentikan, ya sudah, dia jadi foto. Setiap video dihentikan, klik, dia jadi foto. Jadi stack picture. Jadi seandainya ini diharamkan, yang itu diharamkan juga, ya. Kenyataannya banyak yang menyatakan ini haram, tapi menyebutkan bahwa video itu tidak haram. Ya, itu menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin secara fikih tidak bisa diterima. Tetapi kita juga tidak menafikan ulama-ulama yang mengharamkan secara mutlak. Ya, di antara Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dan beberapa ulama yang lain. Dan ada yang di antara mereka yang berada di tengah-tengah. Ya. Kalau seandainya digunakan boleh dipergunakan tetapi dalam kondisi darurat. Sesuatu yang tidak bisa digunakan kecuali dengan foto. Ini pendapat Syekh Muhammad Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ya. Ketika digunakan untuk KTP, tanda pengenal dan lain sebagainya tidak menjadi persoalan, tapi ketika hanya sebagai kenang-kenangan itu tidak diperbolehkan. Nah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan itu halal, beliau juga mengatakan kalau seandainya foto itu kemudian difungsikan seperti lukisan, ya, maka meskipun dia tidak diharamkan seperti lukisan, tetapi ada maqasid tashri', ya, yang membuat dia itu dilarang, ya, kalau memang dia difungsikan seperti lukisan. Nah, Syekh Muhammad Nasir Albani menyatakan keharaman foto tersebut dengan alasan bahwa foto itu diciptakan meskipun tidak dengan lukisan, tapi melalui proses yang boleh sebutkan beberapa belas langkah. Ya, kalau dulu orang-orang yang kenal foto dulu, memang kalau untuk membuat jadi foto itu banyak langkahnya, kan? Panjang, ya. Foto dulu, ini dulu, segala macam, sampai akhirnya dicuci, terakhir itu dicetak. Dicuci dan dicetak. Dan itu prosesnya panjang, ada belasan tahap. Nah, jadi beliau mengatakan ini proses yang panjang ini kan seperti melukis, kata beliau. Nah, kemudian berdasarkan perkembangan teknologi, ternyata proses itu nggak berlangsung lagi. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi proses yang panjang seperti itu. Bahkan sejak munculnya Polaroid, ya, itu foto sudah langsung jadi. Polaroid yang cekak langsung keluar fotonya. Ya. Nah, di masa sekarang juga tidak ada lagi proses panjang, ya, hanya difoto kemudian tinggal dicetak. Nah, ikhwas kafirin yang dimuliakan oleh Allah, yang jelas itu ada perbedaan pendapat, tapi saya lebih cenderung bahwa memang foto itu bukanlah lukisan, ya, jelas itu sama sekali tidak ada unsur seseorang itu melukis di situ, ya. Tidak, saya lebih cenderung apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tetapi kita tidak, tetap menjaga diri untuk tidak menggunakan foto-foto tersebut dengan fungsi seperti lukisan, ya. Ya, ya, seperti lukisan yang dulu lukisan itu dipajang untuk menghormati orang lain, untuk menghormati seseorang, akhirnya dimuliakan, lama-lama disembah. Nah, kalau bisa terjadi seperti itu, maka itu jelas tidak diperbolehkan. Nah, yang saya maksud, kenapa saya tegaskan seperti ini? Karena banyak orang yang menggunakan seperti itu. Ya, bahkan foto-foto ini dicetak, dibuat figura, kemudian dijual sebagai azimat. Ya. Foto Fulan bin Fulan, ya, ulama Fulan bin Fulan, wali Fulan bin Fulan, yang ini dijadikan untuk tabarruk, ha? Ngalap berkah. Ini jelas diharamkan, ya, bukan karena fotonya, tapi karena tujuannya, ya. Karena maksud tasyri' di sini jelas, ya. Bahwa tujuan diharamkan, ya, tujuan daripada dibuatnya foto itu jelas untuk perbuatan yang mengandung kemusyrikan, ya, jelas dari mulai prosesnya sampai penjualannya dan seterusnya itu diharamkan. Kenapa? Karena tujuannya untuk tindak kemusyrikan, menjadikan sesuatu sebagai wasilah, ya, sebagai perantara, ya, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sesuatu itu benda yang tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Khusus fitnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau itu bisa dilakukan, para sahabat sudah melukis Nabi dan lukisannya jadikan keberkahan, ya. Kalau itu bisa, para sahabat pasti sudah melukis Rasulullah SAW, ya, atau melukis Abu Bakar, melukis para sahabat yang mulia yang kemudian dijadikan sebagai keberkahan, ya. Diambil berkahnya, dialap berkahnya. Ternyata itu tidak pernah dilakukan. Laukana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu baik, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, bukan hanya foto, karena foto pada itu mungkin belum ada di wilayah Nabi, di zaman Nabi, di wilayah Nabi. Nah, tetapi lukisan sudah ada, ya. Mereka bisa melukis. Jadi kita kembalikan kepada pembahasan tentang musawirin, ya. Kemudian la'anat man la'ana man amila amala qaumi Lut. Orang yang melakukan tindakan homoseksualitas atau lesbianisme, ya. Berlaku perbuatan daripada homoseksual tersebut lutiyah dalam bahasa Arab, homoseksualisme. Sementara untuk wanita disebut dengan sihaq, al-musahaqah. Dua-duanya diharamkan. Inna akhwafa ma akhaf. Ya, hadis yang paling sahih yang diriwayatkan tentang ini adalah inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Yang diantara yang paling aku takutkan dari umatku ini adalah amalu qaumi Lut, perbuatan kaum Lut. Ya, ada satu hadis yang memang masih diperdebatkan tentang kesahihannya. Ya, hadis ini masih diperdebatkan tentang kesahihannya. Man wajadtumuhu amila amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul. Kalau kalian melihat orang yang melakukan perbuatan homoseksual, maka bunuhlah pelakunya dan korbannya, ya. Yang dimaksud dengan korban di sini korban yang bukan dipaksa, ya. Kalau dipaksa maka tidak masuk di dalamnya, tapi orang yang melakukan dan menjadi objeknya, maksudnya, ya, bukan korban tapi objeknya. Apabila mereka sama-sama melakukan dengan senang hati, bukan dengan keterpaksaan, maka kedua-duanya dibunuh. Tapi sebagian ulama menganggap lemah, sehingga banyak di antara ulama fikih yang mengambil takzir, mereka dihukum saja, kalau dipecut dan lain sebagainya, dipenjara, yang jelas diberikan hukuman, tapi tidak sampai dibunuh. Ya, untuk persoalan ini ada khilaf, pembahasannya panjang sekali, tidak akan kita panjang lebarkan dalam kesempatan ini, cuman kita hanya akan menegaskan bahwa perbuatan ini perbuatan yang haram, termasuk dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Soal hukum dunianya masih ada perbedaan pendapat, oke, okay, tapi soal hukum akhiratnya sama, sama-sama dilaknat. Lesbianisme maupun homoseksual, Islam sangat melaknat perbuatan-perbuatan itu. Bahkan yang melakukannya terhadap binatang sekalipun itu dilaknat. Itu amala kaum Lut ya, orang yang melakukan amala kaum Lut. Sufyan Atsauri bahkan mengatakan begini, apabila ada seorang laki-laki ya, walau anna rajulan ata gulaman ya, memperlakukan seorang anak kecil misalnya, maaf ya, dengan memainkan dua jarinya ya, dua jari dimainkan ya, seolah-olah seperti orang berhubungan intim dengan syahwatnya, maka fahuwa lawat, maka dia adalah pelaku lutiyah ya, maka dia pelaku homoseksual, meskipun belum sampai kepada tingkat sexual intercourse, tetapi itu sudah merupakan bagian daripada amalan kaum Lut ya, jadi itu yang perlu diperhatikan ikhwaskan fiddin, kecenderungan seperti itu yang terjadi dimanapun itu harus diantisipasi, karena itu perbuatan yang dilaknat. Jadi kita bukan hanya menghindari hal-hal yang bisa menjebak kita pada perbuatan yang diharamkan Allah seperti zina dan lain-lain, tapi juga amala kaum Lut ya. Amala kaum Lut ini bahkan sebagian ulama mengatakan lebih rendah daripada zina. Nah, karena dulu di zaman Nabi Lut mereka menawarkan putri-putri kami nih, kalau kamu ya, kalian mau ya silakan kalian gauli, tapi jangan kalian gauli sesama laki-laki. Tapi mereka tetap memilih kaum laki-laki. Akhirnya Allah menghancurkan kaum Sodom. Jadi para ulama mengatakan ini lebih hina daripada berzina, jauh lebih hina daripada berzina ya. Karena terhadap seorang wanita saja kalau dilakukan proses seperti yang terjadi pada homoseksual itu diharamkan, padahal terhadap wanita, apalagi itu dilakukan laki-laki kepada laki-laki dan perempuan kepada perempuan. Jadi selain kalau zina ya, itu diharamkan, iya diharamkan, tetapi itu adalah hal yang normal secara manusiawi, hubungan laki-laki dengan perempuan itu kan manusiawi ya, meskipun Islam mengharamkan ya, kalau tidak ada akad hubungan suami istri, tetapi secara manusiawi itu wajar terjadi laki-laki bergaul dengan wanita, tapi secara kebinatangan saja, secara kebinatangan saja itu tidak layak, tidak pantas, maka keharamannya lebih besar dari perbuatan zina ya, jauh lebih besar, bukan hanya besar tapi jauh lebih besar. Kemudian ya, la'anallahu man kammaha a'man anit tariq. Ya. La'anallahu dalam bahasa Arab itu la'anallahu man kammaha a'man anis sabil. Jadi Allah juga melaknat orang yang menyasarkan orang buta, ya. Ini kelihatan memang seperti lucu-lucuan, tapi itu dilaknat. Ya, ada orang buta mau jalan gitu ya, kita simpangkan jalannya ke arah yang salah. Kita tuntun tapi kita sesatkan dia. Ya, mungkin ini bisa dijadikan seperti bahan olok-olok oleh sebagian orang, tapi itu dilaknat ya. Karena orang yang buta ini sudah kesusahan ya, dia berusaha meraba-raba ya. Ternyata ada orang yang seolah-olah sama sekali tidak bisa diterima. Mau itu dikatakan bercanda ini segala macam tidak bisa. Tetap itu diharamkan ya. Itu ada hadisnya yang langsung berbunyi demikian, la'anallahu man kamma a'man anis sabil. Kemudian yang lainnya, la'anallahu man atta bahimah. Ini termasuk orang yang mendatangi binatang. Ini termasuk bagian dari amala kaum Lut ya. Ya, mendatangi binatang itu seperti itu disetarakan dengan perbuatan kaum Lut. Bahkan bisa lebih hina. Karena itu diberlakukan pada binatang. Ya, Nabi bahkan memerintahkan binatang, melarang binatang itu untuk dimakan. Ya, jadi ada orang misalnya menzinai binatang, binatangnya sendiri itu disuruh dibunuh kemudian dibuang, tidak boleh dimakan binatangnya, saya tidak boleh lagi dimakan itu karena sudah menjadi korban yang menjijikkan. Oleh sebab itu pelakunya juga melakukan perbuatan yang sangat menjijikkan. Yang lainnya, la'anallahu man dara musliman aw makara bih. Orang yang melakukan tindak makar, perbuatan-perbuatan yang membahayakan kaum muslimin juga dilaknat. Dara itu lebih dari kata dara. Jadi dara itu memang perbuatan yang membahayakan, tapi memang sudah direncanakan, dirancang gitu ya. Bukan perbuatan spontanitas, tidak. Itu dara. Man darra musliman darahullah, man syaqqa musliman syaqqallahu alaih. Disebutkan dalam hadis begitu. Orang yang memberatkan kaum muslimin akan diberatkan juga oleh Allah. Ya, orang yang membuat makar, membuat tindakan ya, yang direncanakan untuk menyusahkan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukan hal yang serupa. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena secara umum membahayakan kaum muslimin itu dilarang. Bahkan dalam hadis dikatakan la yurawwi'u muslimun musliman. Sekedar nakut-nakutin saja dilarang. Ya, nakut-nakutin hanya dengan ucapan, menyebarkan hoax misalnya, mendramatisasi sesuatu sehingga menjadi yang tadinya ditakuti menjadi orang ketakutan secara berlebihan. Ini dilarang dalam Islam. Makanya terorisme dalam Islam itu sangat-sangat dilarang. Sekedar nakut-nakutin biasa saja gitu, menyebarkan ketakutan, bukan pembunuhan ya, itu saya sudah dilarang, apalagi teror yang menghabisi nyawa orang lain. Itu dilarang. Di dalam negara Islam saja, di dalam negara Islam ini, seorang muslim itu dilarang membunuh non-muslim yang tinggal di dalamnya. Sudah dilindungi keselamatan mereka. Kalau dia membunuh, maka dia juga bisa dibunuh. Ya. Kalau dia mencuri dari non-muslim, juga dipotong tangannya. Jadi hak-hak mereka dilindungi. Itu di negara Islam. Yang posisi kaum muslimin itu lebih, jauh lebih kuat. Ya. Ya. Di mana mereka yang memegang pemerintahan itu dilarang kita menzalimi orang-orang non-muslim. Jadi jelas ya, perbuatan terorisme itu diharamkan di dalam Islam. Jangankan terorisme ya, sekedar menakut-nakuti saya dilarang. Nah, sekedar melakukan perbuatan yang direncanakan untuk membahayakan orang lain itu dilaknat dalam Islam. Apalagi sampai membunuh. Kemudian yang lainnya adalah la'ana zawaratil qubur wal muttakhirin alaihal masajid wassuruj. Banyak hadis yang menyebutkan tentang laknat Allah terhadap orang-orang yang apa wanita-wanita yang gemar berziarah kubur. Zawarat ini gemar berziarah kubur. Ya, gemar berziarah ini ya sering berziarah ya. Menyiapkan banyak waktu untuk berziarah. Kalau sekedar menziarahi saja boleh, asal tidak sering ya. Sesekali saja diperbolehkan. Tapi kalau sering itu dia tidak diperbolehkan. Wal muttakhirina 'alaihal masajid, dan yang jelas dilaknat adalah yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah, memberikan alat, membuat lampion, lampu-lampu di kuburan tersebut untuk tempat-tempat orang beribadah di atas kuburan tadi dengan berbagai macam ibadah. Dengan anggapan ini kuburan orang-orang saleh, kalau kita beribadah di situ maka ibadah kita akan diterima di sisi Allah. Ini jelas murni kemusyrikan ya. Ini murni kemusyrikan. Bahkan Nabi pernah mengutus sebagian di antara para sahabat, di antara Mu'adz bin Jabal. Salah satunya adalah kalau Mu'adz bin Jabal mendapatkan kuburan yang dibangun ya, untuk orang di situ berkumpul dan beribadah, hendaknya diratakan dengan tanah. Diratakan dengan tanah. Makanya kuburan jangan dibuat bagus-bagus ya, dengan dibangun di atasnya. Meskipun bukan tujuan untuk diibadahi ya, itu tidak dibenarkan di dalam syariah ya, tidak dibenarkan di dalam syariah, apalagi sampai dengan tujuan untuk dijadikan tempat beribadah. Ini dilarang. Sekali lagi, khususkan fidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, larangannya jelas di dalam hadis, nas-nasnya qat'i. Kita enggak usah lagi bicara tentang mazhab ya, mazhab fulan atau fulan, karena ini jelas pelarangannya di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, la'anallahu man afsada imra'atan 'ala zawjiha aw mamlukan 'ala sayyidi. Ya, itu ada banyak hadis yang menyebutkan makna ini ya. Apa artinya? Allah itu melaknat orang yang memisahkan istri dari suaminya. Ya, misalnya diceritakan kepada seorang istri tentang kejelekan-kejelekan suaminya sampai istri membenci suaminya, akhirnya minta cerai. Misalnya seperti itu. Atau mamlukan ala sayyidi, begitu juga budak sahaya yang kemudian diceritakan kejelekan tuannya, akhirnya dia lari dari tuannya. Ini di zaman ketika masa perbudakan itu masih ada ya. Ketika perbudakan itu masih ada. Ketika itu ada, maka berlakulah hukum ini. Karena hukum ini sifatnya adalah mutlak ketika itu ada. Nah, man la'ana man afsada imra'atan 'ala zawjiha. Jadi laknat Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang memecah belah hubungan suami istri. Ingat ya, salah satu di antara sihir yang sangat dibenci, dan ini merupakan awal sihir. Awal mulanya sihir itu diajarkan kepada manusia itu kan sihir memecah belah suami dari istrinya, yang disebut dengan tilwah. Ifarjakuna bainal mar'i wa zawjih, kalau dalam bahasa Al-Quran, sihir itu berguna untuk memisahkan antara suami dengan istrinya. Ya, ada juga kebalikannya, ya, untuk membuat orang supaya senang. Ya, itu juga sihir. Ya, ada yang membuat senang laki-laki kepada perempuan, ada yang membuat benci laki-laki kepada perempuan. Nah, ketika sihir itu digunakan untuk memisahkan suami dengan istri, maka keharamannya double. Sudah musyrik, ditambah lagi dengan memisahkan antara suami dengan istri. Yang lainnya disebutkan di sini, akhbaro anna, ini tentang la'na. La'na man ata imra'atan fi duburiha. Man ata ha'itan imra'atan fi duburiha. Orang yang mendatangi wanita haid atau wanita yang tidak haid tapi di bagian duburnya, maka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum yang sudah mufakat, tidak ada khilaf di antara para ulama ya, tentang dosa besar mendatangi wanita secara sengaja dalam kondisi haid dan mendatangi wanita di duburnya. Tentang ini bahkan dikaitkan hadis ini disatukan dengan hadis man ata arrafan. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, fasaddaqahu bima yaqul. Kemudian mempercayai apa yang dia ucapkan. Ya, au haidan aw imra'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ancaman itu digabungkan bahkan dengan ancaman mendatangi seorang dukun ya. Itu disebutkan dalam beberapa hadis. Kemudian juga akhbara anna man batat muhajiratan li firasi zawjiha la'anat hal malaika. Laknat bagi wanita yang diajak suaminya bersenggama kemudian dia menolaknya dan suaminya tidur dalam keadaan marah. Ya. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu, dalam lafal hadis ketika seorang laki-laki mengajak istrinya ila firasihi untuk bersenggama, fa'abat wa fi riwayatin falam ta'tihi, menolak atau tidak mendatanginya. Fabata ghadban, lalu suaminya itu tidur dalam keadaan marah, la'anat hal malaikah hatta tusbih. Malaikat akan melaknatnya sampai datang pagi. Dalam satu riwayat disebutkan hatta yarda anha, sampai suaminya ridho. Sampai suaminya tidak marah lagi. Jadi ini juga termasuk perbuatan yang dilaknat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama membahas ya bahwa hal itu juga harus dilihat dengan konteks keadaan, situasi kondisi. Kalau si istri yang menolak karena konteks dia dalam kondisi memang tidak sehat, tidak mampu melakukannya, maka dia tidak terkena ancaman ini dan si suami tidak boleh memaksanya ya. Karena dia tidak melakukannya ada uzur syar'i yang menghalanginya. Ya, ada uzur syar'i yang menghalanginya. Nanti pembahasannya itu secara panjang lebar bukan di sini, ikhwas fiddin. Nanti ada jalan keluar, win-win solution yang bisa diambil. Itu dijelaskan oleh para ulama, tapi bukan di sini dibahasnya. Tapi yang jelas wanita yang menolak dalam kondisi dia mampu, maka dia dilaknat. Ya. Mungkin untuk pertemuan pada sore hari ini kita cukupkan di sini. Masih ada beberapa pembahasan dari laknat ini yang kita akan tangguhkan, akan kita sampaikan insya Allah lanjutannya pada kali yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan di sini. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.